Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri tarbiyah. Insya Allah kita akan membicarakan tentang sesuatu topik yang paling penting, yang paling pokok, yang paling mendesak dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita memilih jalan hidup ini. Jalan hidup adalah jalan yang dipilih oleh orang berdasarkan apa yang ingin dituju, apa yang ingin dikendaki. Ketika kita ingin bepergian, maka kita melewati satu jalan karena kita ingin menuju kepada tempat tujuan yang kita inginkan itu. Maka ketika kita ingin memilih jalan yang benar, maka kita juga harus merencanakan atau mengharapkan atau menentukan tujuan hidup kita secara benar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, tujuan hidup kita sudah kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya. Tujuan kita adalah Allah. Allah ghoyatuna. Allah adalah tujuan hidup kita. Kita ingin kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Dari Allah kita akan kembali kepada Allah. Maka kita ingin ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita dimatikan Allah nanti, itu Allah ridho kepada kita. Allah ridho, ya, senang kepada kita. Nah, ini adalah tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang benar menuju pada keridhaan Allah adalah jalan yang disediakan oleh Allah. Jadi ketika Allah memanggil manusia untuk kembali kepadanya dalam kondisi diridhoinya, maka Allah sediakan jalan menuju kepada keridhaannya. Diberikan jalan, ya, diberikan keterangan tanda-tandanya secara jelas, komplit. Secara kalau kita melewatin jalan, ya, segala macam lika-liku jalan itu, ya, tanda-tandanya, apa saja batas-batasannya, itu dijelaskan. Supaya kita bisa melalui jalan itu dengan terang, benderang, jelas. Tidak melenceng, tidak berbelok arah, tidak tersesat. Nah, ini adalah suatu gambaran, ya, yang insya Allah semua manusia yang berakal akan paham cepat paham. Yaitu apa? Melalui suatu jalan yang sudah jelas jalannya itu, ya, tanda-tandanya, ya, bagaimana situasinya, kondisinya, semua hal yang terkait dengan menapak jalan itu dijelaskan siapa? Oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan itu adalah Islam. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat ke 19. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din ini adalah jalan hidup. Ad-din, makna ad-din, apa artinya ad-din? Ad-din adalah jalan hidup. Ya. Orang memahami itu agama. Tapi ad-din itu adalah jalan hidup. Manhajul hayah. Nah, inilah Islam. Islam adalah al-islamu ad-din wal manhajul hayah. Islam itu adalah ad-din, jalan hidup. Seperti kita melewatin jalan itu tadi. Ya. Jalan itu adalah ad-din, yaitu Islam. Inna dina indahul Islam. Jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang disediakan oleh Allah. Jalan hidup yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia berarti sejak Nabi Adam. Ya, sejak zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Sid, Nabi Idris. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Terus. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Ya. Kemudian sampai ke Daud, Sulaiman. Ilyas, Ilyasa, Ayub, ya. Yunus, ya. Zakaria, Yahya, Isa, ya. Musa, Harun, ya. Sampai Nabi terakhir, ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua yang hidup sekarang ini adalah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya, ya, itu adalah, ya, semua para nabi rasul itu yang diutus oleh Allah itu menyampaikan, ya, tazkirah, memberikan peringatan, ya, mengenai jalan hidup itu, ya, yang sudah disediakan, yang sudah dijelaskan oleh Allah. Dan para nabi rasul itu adalah tugasnya adalah menerangkan jalan hidup itu, yaitu Islam, ya. Jadi jalan hidup yang benar hanya satu di sisi Allah, yaitu Islam. Dari sejak dulu, dari sejak zaman Nabi Adam, sampai manusia terakhir di muka bumi. Ya. Sumbernya dari Allah, ya. Jalan hidupnya cuma satu, ya. Itulah Islam. Nah, ini harus pemahaman mendasar yang harus kita pahami. Jadi Islam, ya, bukan doktrin agama, bukan hanya sekedar doktrin agama, tapi justru Islam adalah manhajul hayah. Jalan kehidupan. Yang namanya jalan kehidupan, dia berarti, ya, membingkai, mengcover, melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia. Ini adalah pemahaman mendasar yang harus kita miliki. Inna dina indahul Islam, wa makhtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Lanjutannya tadi, sungguhnya din yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab, ya, maksudnya ahlul kitab, ya, yaitu umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya. Orang-orang yang telah diberi kitab tidaklah berselisih kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Setelah datang keterangan dari Allah. Ya. Wahyu-wahyu Allah. Kemudian mereka berselisih. Ya. Karena apa? Karena kedengkian di antara mereka. Maka barang siapa yang ingkar terhadap ayat Allah. Ya. Ingkar itu berarti dia menolak. Berarti dia membelakangin. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, maka sungguhnya Allah adalah sangat cepat hisabnya. Fa inna Allah sari'ul hisab. Nah, kenapa? Karena Allah nanti yang menghisab semua. Semua perbuatan manusia, ya, dari awal sampai akhir, apapun itu, ya, itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari hisab, yaumil hisab, hari kiamat, yaumil akhir, hari penentuan, hari pengadilan. Ketika seluruh manusia, seluruh jin, ya, seluruh ya, makhluk Allah, ya, termasuk semua binatang ternak, ya, semuanya, semua binatang melata, itu semuanya dikumpulkan di satu tempat bersama dengan semua jin, semua manusia. Itulah hari yang besar. Yang dijanjikan Allah dan semua para nabi dan rasul, ya, misinya sama, yaitu memberikan peringatan kepada umatnya, kepada manusia, tentang akan adanya hari akhir itu, hari hisab, hari yaumil hisab, yaumil mizan, hari ditimbangnya amal, ya, dan hari di pembalasan. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, Islam adalah jalan hidup. Islam adalah berserah diri. Akar katanya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan sepenuhnya, ya, hidup dan kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ya, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah Islam. Artinya apa? Artinya kita hidup ini kita atur, kita manage, kita kelola mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah Maha Suci. Ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah itu Maha Suci, ya, bersih dari kedzaliman. Jadi ketika Allah memberikan aturan, menurunkan aturan, perintah apapun itu kepada manusia, wahyu, ya, itu adalah, ya, bukan atas, ya, kepentingan Allah, tapi sebenarnya untuk kepentingan manusia. Kenapa? Allah Maha Suci dari membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan manusia, Allah tidak membutuhkan jin. Ya. Allah tidak membutuhkan. Ya. Ketika manusia itu tidak semuanya, ya, bermaksiat kepada Allah, semuanya kafir kepada Allah, Allah tetap Maha Suci, Allah tetap Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Ya. Jadi ketaatan kita, keimanan kita, ya, itu tidak menambah kebesaran Allah sedikit pun, karena Allah tetap Maha Besar, Allah Maha Suci. Nah, ini penting sekali. Jadi Allah tidak zalim sedikit pun. La dulman syait. Allah tidak zalim sedikit pun. Ya. Illa abdihi, kepada hambanya. Ya. Ala abdihi, kepada hambanya. Tidak zalim sedikit pun. Ya. Sehingga ketika seseorang manusia itu berserah diri kepada Allah, maka dia membebaskan dirinya dari, ya, dari dominasi dari dominasi yang kedzaliman, ya, dominasi kedzaliman. Kenapa? Allah adalah Maha Suci, bebas dari kedzaliman. Ya. Jadi, nah, ketika kita berserah diri kepada Allah, maka kita akan mempermudah hidup kita. Kenapa? Karena jalan hidup ini, ya, jalan hidup Islam itu adalah kita mengikuti tuntunan Allah. Jadi Al-Huda, ya. Al-Haq mirabbik, ya. Kebenaran, ya. Petunjuk, itu hanya datang dari Allah. Jadi ketika seseorang melangkah, melewati suatu jalan, maka karena yang tahu persis jalan itu menuju kepada Allah, itu adalah hanya Allah, ya, maka kita berserah diri kepada Allah, kita mengikuti, ya, ya, sekuat tenaga, tuntunan, petunjuk, arahan, guidance dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang selamat. Ya. Bukan mengikuti petunjuk yang lainnya. Kenapa? Karena yang tahu tentang jalan hidup itu, ya, di depan kita ini, ya, di masa depan kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu, yang menguasai, ya, maka Ketika kita ingin menuju kepada tujuan itu, melewati jalan itu, maka kita mengikuti ya, arahan dari Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Menguasai. Dan Yang Maha Mengetahui dan Maha Menguasai apa yang akan terjadi. Ya, jalan hidup yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah ya, mudah dipahami ya. Jalan hidup Islam adalah jalan hidup yang mudah dipahami. Ya. Dan jalan hidup Islam itu adalah jalan hidup yang mudah diikuti. Ya. Jalan hidup yang mudah diikuti. Ya. Bukan jalan hidup yang ruwet. Bukan jalan hidup yang susah. Kalau ada orang yang memahami Islam itu jalan hidup yang ruwet, yang susah. Ya. Itu bukan ya, bukan Islam yang orisinal. Ya. Tapi karena mungkin ya, itu adalah manusia yang manusia sendiri yang membuat hidup ruwet. Jadi dia menambah-nambahin dalam aturan Islam ini sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, ya. Kemudian disampaikan kepada orang lain dan orang lain diminta mengikuti. Ya, akhirnya menjadi ruwet, ya, menjadi ruwet. Nah inilah yang menjadi susah hidup manusia. Nah inilah yang oleh Rasulullah itu dikategorikan sebagai bid'ah. Bid'ah adalah menambah aturan-aturan dalam agama yang bukan dari Allah, ya, bukan dari Rasulullah, ya, dari manusia. Nah inilah maka kita perlu berhati-hati. Ya. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kembali ke Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah referensi pokok ya, di dalam mengikuti jalan hidup itu. Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, sebagai al-huda, petunjuk untuk kepada manusia untuk mengikuti jalan hidup itu tadi. Ya, maka orang yang ingin ya, meniti jalan hidup yang benar, maka dia harus mengikuti petunjuk, ya, arahan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah penerang jalan hidup itu. Ya, menerangkan ini jalan, ini yang benar. Ya, ini jalan yang salah. Ini tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, harus lurus. Ya. Jalannya menanjak, jalannya menurun. Ya. Ikuti itu. Ini. Al-Quran adalah penerang daripada jalan itu. Maka, ini orang yang ingin berada jalan hidup yang benar, ya, maka jalan hidup itu harus berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Maka orang yang ingin meniti jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, maka harus mau tidak mau dia harus memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya. Dan tugas Rasulullah SAW adalah menerangkan Al-Quran kepada umatnya sebagai pancaran penerang jalan hidup itu. Nah, kalau kita meniti jalan hidup Islam, mengaku Muslim, tetapi kita tidak mengikuti Al-Quran, ya berarti kita itu adalah sangkaan pribadi kita. Ya. Sangkaan kita pribadi kita benar, padahal sebenarnya itu jauh dari jalan yang benar. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, sehingga antara jalan itu yang benar, yang kita sebut Shiratal Mustaqim, ya, jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar, yang lurus kepada Allah, ya, itu adalah jalan hidup yang dinaungin oleh Al-Quran. Yang hari-hari interaksi dengan Al-Quran. Ya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran, masih dalam surat Ali Imran, ayat ke 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghairad dinillahi yabghun. Ya. Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'aw wa karhaw wa ilahi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Ya, agama Allah adalah Islam. Ya. Ya, dinilah agama Allah adalah Islam. Dari sejak dulu sampai sekarang. Sejak dari awal sampai sekarang. Dan sampai nanti selama-lamanya. Ya. Karena jalan hidup Allah, jalan hidup yang benar itu satu. Ya. Sumbernya dari satu, dari Allah, ya. Tidak bercabang, tidak, maksudnya tidak ada bentuk jalan hidup yang lain. Ya. Allah memberikan jalan hidup satu kepada umat manusia, semuanya. Ya. Itulah Islam. Islam adalah sumbernya dari Allah. Sementara jalan hidup selain Islam, apapun itu sumbernya selain dari Allah. Atau sumbernya dari Allah tapi dicampur aduk dengan buatan manusia. Nah itu bukan berarti bukan Islam yang benar. Bukan Islam yang murni. Maka yang diinginkan oleh Allah adalah mengikuti jalan hidup itu murni. Ya. Wama umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wama umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan kecuali untuk apa? Untuk mukhlisina lahuddin. Ya. Menyembah Allah semata, kemudian mengikhlaskan diri dalam agama ini, mengikuti secara totalitas, secara murni. Ya. Aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat para nabi dan rasul. Ya. Para nabi dan rasulnya. Jelas sekali. Maka Allah berfirman, afa ghairadinillahi yabghun. Ya. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Ya. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Tau'aw wa karha wa ilahi yurji'un. Padahal apa yang ada di langit, ya, di atas kita semuanya itu, ya. Apa yang ada di bumi, ya, semuanya yang ada di bumi ini berarti semuanya itu adalah berserah diri kepada Allah, ya. Aslama kepada Allah. Aslam. Ya. Berserah diri kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Seekor semut. Ya. Seekor kalajengking. Laba-laba. Burung. Semuanya tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Ya. Mereka diciptakan Allah seperti itu. Dan mereka mengikuti takdirnya. Yang menguasai mereka Allah. Yang mengatur mereka Allah. Yang memberikan rezeki, membagi-bagi rezeki kepada semua itu adalah Allah. Yang membuat mereka bisa hidup, berkembang biak, tumbuh, ya, semua tanaman itu Allah. Semuanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini adalah jelas sekali. Ya, kalau kita perhatikan di sekitar kita. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Allah adalah penguasa seluruh dimensi kehidupan seluruh jagat raya ini. Ya. Yang gaib, yang nampak, yang dulu, sekarang, maupun nanti. Selama-lamanya. Jadi, mereka padahal apa yang di langit dan di bumi, berserah diri kepada Allah, baik dengan suka maupun terpaksa. Ya. Ya. Baik tau'au wa karha. Ya. Jadi, tau'a itu dengan sukacita, dengan sukarela, atau wa karha, dengan terpaksa. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Yang di langit, malaikat. Ya kan? Karena langit itu dijaga oleh malaikat. Ya. Langit itu dipenuhi oleh malaikat. Memang kita nggak lihat. Kenapa? Karena malaikat itu gaib. Makhluk gaib. Kita tidak lihat. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa langit itu, ya, tujuh lapis langit di atas kita, itu dijaga oleh malaikat. Dari mana ya? Dari informasi dari Allah dan Rasulullah. Ya. Allah adalah Al-Haq. Ya, Allah adalah maha benar. Ya. Al-Haq maha benar. Rasulullah Muhammad SAW adalah As-Siddiq. Ya, As-Siddiq adalah benar. Ya, dalam capanya. Ya, apa yang diinformasikan itu adalah benar. Kebenaran. Wa ilahi yurja'un. Ya, dan hanya kepadanya semuanya akan dikembalikan. Jadi semuanya nanti akan dikembalikan pada Allah. Yaitu apa? Nanti semuanya makhluk Allah ini, ya, akan dikumpulkan Allah di Padang Mahsyar. Ya. Semuanya berkumpul dalam satu tempat, satu waktu. Satu waktu, satu tempat, yaitu itulah kehidupan abadi di Padang Mahsyar. Ya. Kehidupan abadi di kehidupan abadi yang dimulai dengan dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar. Semua makhluk, ya, semua makhluk. Nah, itulah ketika semua makhluk itu hadir, maka Allah akan memberikan putusan berdasarkan apa? Berdasarkan aturan dari Allah. Dan aturan itu sudah disampaikan kepada manusia di dunia ini. Tinggal orang mau percaya atau tidak, yakin atau tidak. Kalau yakin, maka dia akan berusaha untuk ya berbuat, beramal, menyucikan diri, mengelola hidupnya, menyucikan diri, membentuk dirinya supaya dia selamat nanti. Tapi bagi orang yang tidak yakin, tidak percaya, ya masa bodoh, ya kan? Masa bodoh, hidupnya mengikuti hawa nafsunya, yaitu bagaimana supaya bisa makan enak, minum enak, ya, tidur nyenyak, ya, kemudian bisa bersukaria di dunia ini, ya, bahagia, sejahtera, makmur, berkecukupan, hidup nyaman, mudah, enak, ya, bergembira ria. Nah, itulah hidup yang mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau peduli dengan nilai-nilai agama yang benar, jalan hidup yang benar, ya. Mengikuti hawa nafsunya. Ya, apa yang diinginkan oleh, yang penting kebutuhan hawa nafsunya terpenuhi. Apa itu kebutuhan perut? Di bawah perut, ya. Terserah dia, enggak mau ngontrol apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan tidak dikontrol, ya. Masa bodoh dengan aturan Islam, dengan aturan agama dari Allah. Nah, ini adalah orang yang tidak percaya, ya. Nah, ini penting sekali kita merefleksikan diri, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Maka lanjutan daripada ayat ini adalah Allah berfirman, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun." Wa nahnu lahu muslimun. Maka katakanlah wahai Muhammad, kul, ya, katakan perintah Allah kepada Muhammad, kul, ya. Karena kul itu adalah fi'il amr, perintah. Katakanlah, ya. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Muhammad suruh mengatakan kepada umatnya, yaitu amanah billah, ya. Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan, ya, kepada kami, ya, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya. Dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Muslim. Muslimun. Semuanya adalah muslimun. Berserah diri. Muslim. Muslim adalah Islam. Islam adalah mengambil jalan hidup yang Islam. Jalan hidup Islam, jalan hidup yang dari Allah. Dan itulah semua para nabi, para rasul, ya, yang semuanya itu adalah jalan hidup Islam. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan, ya, para nabi dan rasul itu. Karena semuanya adalah sumbernya dari Allah, dan Islam adalah satu sistem, yang satu paket sistem kehidupan, jalan hidup kehidupan, satu paket jalan hidup kehidupan yang Allah sampaikan kepada manusia secara mengikuti zamannya. Mengikuti zamannya. Nah, ini pemahaman yang jelas, ya. Jadi tidak ada jalan hidup yang benar selain Islam. Karena Islam adalah jalan satu-satunya hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nahnu lahu muslim. Wa nahnu kami semuanya, ya, kami semuanya itu semuanya, ya, para nabi, para rasul, orang-orang beriman, ya. Ya. Itu pengikut para nabi dan rasul semuanya adalah wa nahnu lahu muslimun. Semuanya adalah muslim. Semuanya adalah muslim. Ya. Nah, ini adalah, kemudian Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Ayat surat Al-Imran ayat 85, lanjutannya tadi, ya. Dan barang siapa yang mencari din, agama, jalan hidup selain Islam, dia tidak akan diterima. Dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya. Falan itu adalah selama-lamanya tidak akan diterima. Falan, ya, falan itu selama-lamanya tidak akan diterima. Jadi, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina, barang siapa yang beragama selain Islam, yang mengambil jalan hidup selain Islam, ya, maka tidak akan diterima, ya, semua amalnya itu, ya, darinya tidak akan diterima selama-lamanya. Dan nanti di akhirat, akhirat itu adalah kehidupan sejati, karena bakal kehidupan abadi, ya. Akhirat adalah kehidupan abadi, kehidupan sejati, karena tidak ada kematian di sana. Tidak ada kematian. Ya. Tidak ada kematian. Ya. Kalau di dunia ini, kehidupan cuma dibatasin oleh waktu. Ya, kita lahir, kemudian kita mati. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Ya. Dibatasi oleh waktu. Ya. Tapi, kalau di akhir nanti, ya, kehidupan itu sudah tidak mengikuti waktu lagi. Ya. Tidak mengikuti waktu, semua aturan kehidupan itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang menentukan. Ya. Dan tidak ada kematian lagi. Kalau di dunia ini, orang menderita di penjara, ya, disiksa. Maka dia setelah mati tidak lagi menderita. Kan tidak akan merasakan siksaan badania. Jadi ada akhirnya. Jadi akhir daripada penderitaan di dunia ya kematian. Ya. Ya. Makanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang disiksa oleh para penguasa. Ya, oleh tirani. Ya, di penjara, disiksa. Ya, sampai mereka dibunuh. Ya. Itu ya penderitaannya udah selesai sampai di dunia itu. Kematian begitu mati maka tidak menderita lagi, ya. Tidak menderita lagi. Tapi di akhirat nanti, ketika Allah mensiksa manusia di neraka dan dia ditetapkan sebagai khalidu nafiha itu ada selama lamanya, abadi di dalam neraka. Maka siksaannya selama lamanya dia alami dia, tidak ada kematian. Ya. Tiap saat dia disiksa, ya, menderita, ya. Mengeluh, mau bersabar, mau merintih, mau memaki-maki, melaknat, ya, tidak ada gunanya semuanya. Ya. Tetap disiksa, bahkan siksaannya ditambah dan ditambah. Ya. Selama berapa lama? Selama lamanya. Ya. Bagi orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, yaitu dalam kondisi goirul islami dina, yaitu tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Nah inilah. Tidak menjadikan Islam sebagai keyakinan hidup dia, agama dia. Nah ini makanya, ini peringatan besar bagi ya saudaraku yang masih belum menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Ya, belum berkeyakinan Islam. Nah, maka ini peringatan besar. Jangan sampai dimatikan dalam kondisi goirul islami dina. Ya, yaitu menjadikan agama selain Islam. Nah, maka kalau kita mati dalam kondisi goirul islami dina, ya, maka itu adalah kafir, ya, musyrik, ya. Dan itu maka siksa pedih menunggu, ya. Di alam kubur disiksa, ya. Begitu nanti hari kiamat, ya, kemudian manusia semuanya dibangkitkan di padang mahsyar, ya kan? Hidup kembali, ya, dihidupkan kembali, dibangkitkan, ya, kemudian tidak ada kematian dan itulah maka penderitaan terus-menerus selama-lamanya. Ya, inilah itu peringatan besar. Maka para nabi dan rasul diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Angzurkum azabunar. Ya. Aku peringatkan kalian semuanya tentang azab neraka. Ya, yang sangat pedih. Ya, dan bagi orang kafir selama-lamanya. Ya. Dan orang muslim juga bisa diazab oleh Allah. Karena apa? Karena tidak taubat. Karena tidak minta ampun kepada Allah. Ketika masih hidup di dunia ini. Tidak berubah. Ketika hidup di dunia ini masih bermaksiat kepada Allah, ya, masih mendurhakai Allah, ya kan? Nah, ini peringatan semuanya diperingatkan oleh para nabi dan rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Maka orang ini, ya, yang mati dalam kondisi tidak Islam, ya, tidak muslim, ya, tidak beragama Islam, maka dia minal khasirin fil akhirah, menjadi orang yang sangat merugi, ya, rugi apapun rugi, ya. Kenapa? Karena semua amal dia, ya, perjuangan hidup dia, kerja keras dia, ya kan, penderitaan dia, kesan dia di dunia dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, itu tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah, tidak ada nilainya sama sekali oleh Allah, dan semuanya batrul haq, ya, batil, ya. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah hapus, ya. Batil, ya. Jadi semuanya dijadikan batil. Batil itu berarti dihapus oleh Allah. Tidak dinilai sama sekali oleh Allah dan itulah merugi, ya. Merugi, ya. Dia menyangka di dunia ini ketika sekarang hidup di dunia ini menyangka dia sudah berada pada jalan hidup yang benar, ya. Berada merasa keyakinannya benar. Kenapa? Karena itu adalah doktrin, hasil doktrin dari para pembesar agamanya, doktrin, ya, dijanjikan muluk-muluk, ya kan, tapi kehidupan dia mengikuti hawa nafsunya. Karena agama selain Islam itu adalah sumbernya dari makhluk, makhluk manusia. Dan manusia ketika membuat jalan hidup, aturan hidup, itu mengikuti, cenderung mengikuti hawa nafsunya. Maka agama selain Islam itu adalah kecenderungan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu manusia. Saudaraku yang budiman cerdas, jadi jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita merugi di akhirat. Nah, kemudian Allah juga berfirman, di dalam masih surat Al Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Mana takwa? Takwa adalah takut kepada Allah, khauf waroja, berharap kepada Allah, cinta mahabbatullah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah dalam satu kesatuan, yang membingkai, melengkupi, mewarnai jiwa kita. Jadi benar-benar takwa, takut kepada Allah. Haqqatu qatih. Jadi benar-benar takwa. Benar-benar takwa berarti sampai ke relung-relung hati kita. Sampai ke dalam sanubari kita. Jadi takwa bukan hanya dari penampilan. Bukan hanya dari zahiriah. Tapi takwa yang paling pokok, paling penting adalah dari hati kita. Dari sanubari kita. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita inginkan. Apa yang kita maui. Itu adalah hati kita. Dan itu oleh orang lain tidak bisa lihat, tapi Allah Maha mengetahui. Karena apa? Innahu alimum bidzati sudur. Innahu alimum bidzati sudur. Allah itu Maha mengetahui apapun yang ada di dalam hati manusia, apa yang ada di dalam dada manusia. Karena dia adalah al-alim, Maha mengetahui. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslim, dan janganlah sekali-kali mati, kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita mati, karena mati itu adalah rahasia dari Allah, dan kita tidak tahu umur kita sampai berapa lama lagi, maka kita harus segera menjadi muslim kalau belum muslim. Kalau kita sudah muslim, kita mengokohkan kemusliman kita, keimanan kita, supaya jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita menjadi kafir. Maka penting sekali, penting sekali kita menguatkan keimanan kita, keislaman kita, dan bagi saudaraku yang masih belum muslim, penting sekali untuk menjadi muslim, pelajarilah Islam, pelajarilah kehidupan Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran, bukti-buktinya banyak sekali. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka seluruh fenomena kehidupan di jagat raya ini adalah klop, satu, cocok dengan Al-Quran. Karena sumbernya dari Allah. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Jadi apa yang ada aturan dari Allah, sama selaras, serasi dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kehidupan langit dan bumi. Itulah fitrah. Islam adalah agama fitrah, cocok dengan kehidupan seluruhnya. Bukan hanya untuk kehidupan manusia. Bukan hanya cocok untuk manusia, tapi cocok untuk seluruhnya. Karena Islam adalah petunjuk jalan hidup. Untuk seluruh alam. Seluruh alam. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada konsep hidup, jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup Islam. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Allah berfirman juga di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waman ahsanu dina mimman aslama. Mimman aslama wajahu lillah. Wahuwa musinu wattaba'u millata Ibrahim Hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang mimman aslama wajahu lillah. Yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya, mengikhlaskannya, dirinya untuk Allah. Jadi Islam itu adalah aslama wajahu lillah. Jadi menyerahkan sepenuhnya ya, diri dan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahwa muhsin, wahwa mas'ulun, wahwa muhsin, dan dia senantiasa berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada kepada orang lain, ya, kepada makhluk yang lain. Itu adalah Islam. Jadi ketika kita Islam, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Karena itu perintah Allah. Wahwa muhsin. Muhsin adalah senantiasa berbuat baik, ya, ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Kita berbuat baik kepada keluarga kita, anak istri kita, ya, teman sejawat kita. Kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kita berbuat kepada, baik kepada tamu, kepada orang yang kita kenal, maupun tidak kita kenal. Ya. Kita berbuat, karena itu adalah suatu tuntutan, suatu keniscayaan yang Allah perintahkan, ya, kepada orang Muslim, ya, ya, yang Allah perintahkan kepada orang Muslim, yaitu berbuat baik kepada orang yang menderita, fakir, miskin, ya, anak yatim, ya, menolong orang mereka, ya, dan ya, kebaikan-kebaikan dan kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi Islam adalah agama kebaikan. Ya. Muhsin. Wattaba millata Ibrahim hanifan. Dan mengikuti milah agama. Milah itu adalah agama juga. Jalan hidup juga. Ibrahim hanifan. Yaitu Ibrahim yang lurus. Hanif. Ya. Lurus kepada Allah. Ya. Mengisahkan Allah. Ya. Tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Hidup hanya untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Ya. Nah, ini. Maka kita perlu mengenal Allah. Ya. Kebesaran Allah. Ya. Kekuasaan Allah, ya, keadilan Allah, kemahasucian Allah, ya. Allah, ya, lam yalid wa lam yulad, ya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul, ya, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu syai'. Ya. Jadi tidak ada sekutu baginya. Ya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingannya. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah yang menguasai seluruh kehidupan dari awal sampai akhir, ya. Sebagaimana ya Rasulullah SAW ya bersabda ya ketika ditanya tentang awal dari semua kehidupan ini, ya. Maka Rasulullah mengatakan, Allah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kana Allah, ya, kana Allah mayakunu, ya, mayakunu mahu syai'un ghairuhu, ya, mayakunu mahu syai'un ghairuhu. Wa kana arsyu 'alal ma. Wa kataba fi dzikri kulli syai. Wa khalaqa samawati wal ard. Jadi ini hadis sahih, ya, insyaallah. Rasulullah bersabda, dulu, ya, dulu itu ada Allah, ya. Dulu hanya ada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bersamanya. Tidak ada sesuatu pun. Jadi Allah sendiri dulu, ya. Dan Allah adalah al-awwal. Al-awwal artinya Allah tidak memiliki kelahiran. Allah tidak memiliki permulaan. Karena al-awwal, awal itu berarti Allah tidak memiliki permulaan. Dan Allah al-awwal, awal akhir. Allah juga tidak memiliki akhir. Karena Allah adalah yang maha kekal. Jadi Allah sendiri, tidak ada apapun. Tidak ada waktu. Tidak ada makhluk. Maka kemudian wa kana arsyu 'alal ma, ya. Bakana arsyu 'alal ma. Jadi arsy Allah, singgasana Allah itu di atas air. Kemudian wa kadaba fi dzikri kulli syai. Kemudian Allah menentukan, ya, menentukan segala sesuatu di dalam zikri, ya. Ya, dalam lahul mahfuz. Ya. Itu segala sesuatu. Ya, dalam hadis yang lain, ya, yaitu Allah menciptakan al-qalam, kemudian Allah berfirman uktub, ya, uktub, tulislah, ya, maka dituliskan semua hal, ya, yang akan terjadi apapun itu, ya, kejadian apapun itu sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi sekarang ini semua kejadian yang ada sekarang ini sudah ditulis oleh Allah, ya, sudah ditetapkan oleh Allah, ya kan, di lafal mahfuz, ya. Baru kemudian Allah khalaqas samawati wal ard, ya. Baru kemudian Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi bumi tempat tinggal kita ini, langit yang di atas kita itu diciptakan setelah, dalam ayat lain itu 50 ribu tahun setelah Allah menulis semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Baru kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ketika Allah sudah ciptakan langit dan bumi, ya, dengan peredaran orbit-orbit bintang, bulan, matahari, dan sebagainya, itu maka baru kemudian berlaku waktu. Ya. Jadi waktu itu mulai berjalan, itu ketika sudah Allah ciptakan langit dan bumi. Baru waktu itu berjalan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Jadi nanti ketika hari kiamat, ketika Allah hancur leburkan semua langit dan bumi ini, ya, seisinya, maka ya, setelah kiamat maka waktu itu kembali kepada Allah, ya. Waktu kembali kepada Allah, dan karena waktu itu juga ciptaan Allah, makhluk Allah, ya. Nah ini sehingga dengan pemahaman ini kita memiliki skop, ya, pemahaman grand design kehidupan yang menyeluruh dari ujung sampai ujung, dari awal sampai akhir, ya. Di Islam itu ketika menyampaikan Islam, Islam itu sebagai jalan hidup, itu jalan hidup yang menyeluruh, kom, ya. Jadi orang yang mengikuti jalan hidup ini itu diberikan wawasan pemahaman yang utuh dari ujung sampai ujung, dari awal sampai akhir, komprehensif, sumul, ya. Sumul itu menyeluruh. Maka seorang Muslim itu memahami konsep kehidupan ini dengan sumul, gitu, ya. Nah, orang yang bisa bersabar ketika menderita di dunia, ya, ketika disiksa, orang mukmin dia disiksa oleh penguasa yang zalim, ya kan? Contohnya adalah rakyat Mesir, ya kan? Bani Israel, ya kan? Ya, berada di dalam kezaliman Fir'aun, ya kan? Ya, ada yang disiksa, bahkan ada yang disiksa dimasukkan ke dalam tempayan minyak mendidih. Mereka bisa bersabar. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman tasawur menyeluruh. Mereka paham kehidupan ini grand design dari kehidupan ini, ya. Dan mereka yakin bahwa ketika setelah mati maka mereka kembali kepada Allah, dan semua kekuasaan, ya, itu milik Allah. Begitu juga nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, hari kiamat, hari akhir, hari abadi, itu adalah semua kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pemahaman yang luar biasa, ya. Jadi ketika seorang itu muslim, ya, maka dia merubah hidup ini mengikuti konstelasi, ya, aturan dari Allah, ya. Dan itu membuat hati menjadi lapang, ya. Hati menjadi lapang. Jadi ketika kita menderita sedikit di dunia ini, hati tenang. Kenapa? Karena tahu bahwa akhir dari kehidupan ini adalah, ya, di dunia ini adalah kematian, ya. Apapun yang terjadi selama kematian kita di ridha Allah, itu maka menenangkan, ya. Menenangkan. Kenapa? Karena kehidupan setelahnya adalah kehidupan abadi, ya. Dan itu selama kita di ridha Allah, maka Allah akan selamatkan kita dari azab kubur, dari azab neraka. Subhanallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu, ya. Jadi maha suci Allah, Allah maha besar, dan segala puji bagi hanya Allah yang telah memberikan, ya, penerangan sejelas-jelasnya jalan hidup ini, ya. Maka rugilah mereka yang tidak mau mempelajari Islam, padahal Islam adalah jalan hidup, ya, jalan hidup yang benar. Maka rugilah orang yang menjauhi Islam, yang membenci Islam. Ya. Kenapa mereka membenci Islam? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena mereka tidak mau, ya, menderita sedikit di dunia ini. Ya. Tidak mau merugi sedikit, tidak mau merugi dan tidak mau menderita sedikit di dunia ini. Ya. Padahal jalan hidup menuju surga Allah adalah jalan hidup yang penuh dengan kesulitan. Itu intinya gitu. Walaupun tidak semuanya sulit. Ya. Banyak kesulitan maksudnya. Ya. Nah, dan itu kesulitan itu di kapan? Ya, di dunia ini. Kesulitannya cuma di dunia ini. Kesulitannya cuma beberapa tahun di dunia ini. Nah, bayangkan kita menderita sebentar di dunia ini, rugi sedikit, ya. Misalkan kita infak. Infak itu kan apa yang kita kita berusaha payah, bekerja keras, mendapatkan penghasilan, kemudian kita infakkan. Itu kan dalam arti tertentu itu rugi, tapi itu adalah menyenangkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa, ya, dengan itu kita sudah bisa melawan diri hawa nafsu kita, ya. Hawa nafsu kita jangan berinfak, ya. Karena setan, iblis itu menakut-nakuti kita dengan miskin, dengan sesuatu yang susah, hidup susah nanti. Kalau kamu infak nanti hidup kamu susah, ya, menderita. Nah, ini adalah hal yang ditakutkan, apa? Hal yang dirayu oleh setan kepada kita. Nah, tapi bagi orang muslim sudah bisa membebaskan dirinya dari setan ini. Kenapa? Karena infak itu adalah salah satu paket daripada jalan hidup yang benar. Maka orang muslim itu adalah senang berinfak. Ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kehidupan ini semuanya kembali kepada Allah. Dia lahir itu nggak memiliki bekal apapun. Dan nanti ketika mati juga tidak membawa apapun dalam arti harta dunia ini. Ya. Maka dia mengikhlaskan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya, senang ridho dengan infak. Zakat infak. Ya. Ya, subhanallah. Jadi sehingga dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Subhanallah. Allahu Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Kita lanjutkan lagi. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, potongan daripada surat ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Jadi pada hari ini adalah di periode akhir, di tahun akhir kehidupan Rasulullah di Madinah, ya. Ya. Akmaltu lakum dinakum, ya. Dan aku sempurnakan bagi kalian, bagi bukan hanya kepada Rasul tapi kepada kaum muslimin, ya. Jadi Islam ini adalah sempurna, ya. Aturan hidup, jalan hidup itu adalah sempurna. Jadi sempurna kapan? Ketika Allah berfirman ini, ya. Ketika Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Maka itu adalah sempurna. Jalan hidup ini sempurna, jelas sekali, ya. Dan jalan hidup yang jelas sekali untuk seluruh manusia dari zaman itu, ya, sampai akhir zaman nanti, sampai manusia terakhir di muka bumi ini, ya, sebelum hari kiamat. Wasmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, ya. Nikmat yang terbesar dari Allah adalah apa? Islam. Islam adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan Islam itu kita tahu mana jalan hidup yang benar, jalan hidup yang salah, ya. Ya, dengan Islam itu maka kita tahu, ya, jalan itu terang benderang. Jadi Islam adalah jalan hidup yang terang benderang. Ya. Maka orang yang semakin memahami Islam, semakin mendalami Islam, ya, mencari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu akhirat, ya kan? Kehidupan ini, maka dia akan semakin jelas jalan hidup itu, semakin terang benderang itu. Sementara orang yang menjauh dari Islam, ya, jalan hidupnya gelap, ya, penuh dengan kegelapan, ya, penuh dengan keraguan-raguan. Ya. Jadi dia menapaki jalan hidup itu ragu-ragu, ya. Ya, ragu-ragu. Ya. Jalan hidup Islam adalah jalan hidup yang terang, jelas. Sementara jalan hidup selain Islam adalah jalan hidup yang meragukan, ya. Karena samar-samar, nggak jelas, banyak kegelapan, banyak pertanyaan. Ya. Kenapa? Karena memang jalan hidup selain Islam adalah jalan hidup yang tidak fitrah, tidak sesuai dengan kehidupan jagat raya ini. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Jadi suatu yang subhanallah, ya. Ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, ya. Maka waraditu lakumul Islam madina, ya. Dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai din, ya, sebagai din, sebagai jalan hidup. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka orang yang menepaki jalan hidup Islam, dia diridhoi oleh Allah. Ya. Sementara orang yang menapaki jalan hidup selain Islam, maka dia dimurkai oleh Allah. Ya, dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, ini adalah satu tazkirah, peringatan, ya, kepada kita semuanya. Dan sampai kita mencari, mengambil jalan hidup selain Islam. Maka juga di dalam surat Al-An'am, ya, Allah surat Al-An'am ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul aghairallahi attakhidu, ya, waliyan fatiris samawati wal ardh, wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musyrikin. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dialah Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Maka katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama taslim, berserah diri, menjadi muslim. Dan jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Jadi, jelas sekali. Jadi, ketika kita Islam, maka kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Dan wakafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai penyaksi, pelindung. Ya. Allah holako kulli syai. Wahuwa ala kulli syai wakil. Ya. Allah holako kulli syai. Wahuwa ala kulli. Ya. Allah holako kulli syai. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Wahuwa ala kulli syai wakil. Dan Allah juga memelihara atas segala sesuatu itu, Allah memeliharanya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi seisinya apapun itu. Allah menciptakan ya binatang ternak, hewan. Allah menciptakan ikan. Allah menciptakan lautan, daratan, gunung-gunung. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan Allah yang memelihara semuanya, mengatur, memelihara, menumbuh kembang biakkan semuanya. Allah, tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Maka Allah menjadikan langit dan bumi. Padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Jadi Allah yang memberikan makan semua makhluk. Ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, sebenarnya dari mana? Ya. Dari tanaman, ya, dari hewan, dari ternak, dari ikan. Dan yang menciptakan hewan, ternak, ikan, tanaman, tumbuhan, ya kan? Ya. Buah-buahan, biji-bijian adalah Allah. Ya. Allah yang menciptakan. Kita makan, kita hidup, ya. Kita makan, kita hidup, ya kan? Kita tidak makan, kita mati. Ya. Itu maka makan adalah rezeki dari Allah. Karena yang bisa memberikan makan, ya, Allah. Allah yang memberikan makan. Ya. Orang bisa memiliki pesawat terbang, memiliki rumah yang bagus. Tapi kalau dia tidak makan, mati. Dan ketika mati, tidak berguna lagi pesawat terbangnya, rumahnya. Ya. Maka makan minum itu penting, ya. Dan makan minum itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki yang paling pokok itu adalah makan minum. Salah satu rezeki yang paling pokok adalah makan minum, dan itu Allah sediakan. Maka Allah memberikan makan, ya. Allah wa huwa yut'im wa la yut'am. Ya, Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Kenapa? Karena Allah itu tidak membutuhkan, ya, makanan. Ya, Allah tidak membutuhkan minuman. Jangankan Allah, malaikat juga tidak butuh makan dan minum. Ya. Makan dan manusia butuh tidur, Allah tidak butuh tidur. Ya. Allah, malaikat juga tidak tidur. Ya. Ya. Bahkan jin, bahkan setan pun iblis itu tidak pernah tidur. Ya. Dan makhluk Allah banyak yang tidak tidur. Semut tidak pernah tidur. Ya. Ikan di lautan yang bermiliar-miliar itu tidak pernah tidur. Siang malam mereka bergerak, ya kan? Bergerak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan sampai kita tertipu, ya. Alifin mana itu, ya. Jadi kul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunana minal musyrikin. Jadi ini adalah pokok sekali, ya. Aku diperintahkan agar aku menjadi muslim yang pertama kali yang berserah diri kepada Allah. Ini adalah, maka Rasulullah SAW itu adalah role model. Ya, orang yang sebaik-baik contoh bagi manusia bagaimana kita mengikuti jalan hidup itu. Ya. Maka ketika orang ingin menapaki jalan hidup itu, maka sudah ada contohnya di depan kita. Siapa? Yaitu Rasulullah. Ya. Qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Jadi untuk mempermudah manusia. Ya. Jadi mempermudah manusia mengikuti jalan hidup itu. Ya. Kalau kita melewati suatu jalan, ya, yang paling susah adalah orang pertama, ya kan? Karena dia harus babat jalan. Ya. Tapi Kita sudah tahu bahwa sudah banyak ribuan, bahkan jutaan manusia mengikuti jalan itu, maka kita tinggal mengikutin aja jalan hidup mereka. Itu apa? Para nabi dan rasul. Jalan hidup para nabi dan rasul. Itulah jalan hidup yang benar. Para siddiqin, syuhada, solihin. Jalan hidup yang mereka sudah lakukan. Yaitu generasi para nabi, para rasul. Generasi sahabat radhiyallahum. Mereka adalah sudah diridhoi oleh Allah. Berarti mereka mengikuti jalan hidup ini sudah diridhoi Allah. Maka kita tinggal mengikuti itu. Ya. Jadi untuk mempermudah kita orang yang belakangan ini. Jadi di depan kita, ya, itu sudah banyak orang yang melalui jalan hidup yang benar. Dan mereka sudah diridhoi Allah. Dan itulah jalan hidup yang benar. Dan kita tinggal mengikuti. Ya. Maka kita pelajarin kehidupan para nabi dan rasul. Ya. Kita pelajari kehidupan para sahabat radhiyallahum. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Allah. Maka kita ikuti jalan hidup mereka. Ya. Maka, dan jangan sekali-kali kamu masuk dalam golongan orang-orang musyrik. Ya. Musyrik adalah orang yang menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Ya. Misalkan, dia menyembah Allah sebagai Tuhan Bapa, tapi dia menyembah Tuhan Anak, ya. Isa, atau menyembah Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, itu adalah musyrik. Jelas sekali, ya. Karena menyembah selain Allah juga. Nah, orang-orang Quraisy Mekah, itu juga mereka menyembah Allah. Menyembah Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi pada waktu bersamaan, mereka juga menyembah berhala. Karena berhala ini dianggap sebagai, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi, dia menyembah Allah, tapi juga menyembah berhala. Maka itulah musyrik, ya, dikatakan musyrik. Ya. Jadi menyembahnya untuk Allah, ya, bukan untuk selain Allah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ya. Kita tidak boleh menyembah para nabi dan rasul. Tidak boleh menyembah para wali Allah. Tidak boleh menyembah orang-orang soleh. Tidak boleh menyembah orang-orang pahlawan kita, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang kita tidak boleh menyembah para pendiri bangsa. Tidak boleh. Manusia, ya, apapun siapapun dia, tidak boleh kita sembah. Ya. Ya. Jadi apa manusia? Manusia, kalau dia pernah makan, pernah minum, itu berarti manusia. Ya kan? Siapapun dia, ketika dia pernah makan, pernah minum, itu manusia. Nabi Isa, manusia. Manusia biasa. Kenapa? Karena dia pernah makan, pernah minum. Ya kan? Nabi Isa tidur-tidur. Nah, itu berarti manusia. Bukan Allah. Karena Allah tidak apa, Allah itu mahidup, tidak tidur. Ya. Allah itu tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan makan, minum, itu berarti bukan Allah, bukan Tuhan. Nah, ini jelas sekali, ya, mudah dipahami. Ya. Ya. Dan Allah Maha mengetahui semuanya. Sementara kalau selain Allah itu lemah, tidak mengetahui semuanya. Ya. Tidak mengetahui semuanya. Maka tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang non-muslim itu Tuhan mereka tidak mengetahui apapun. Ya, tidak mengetahui semuanya. Ya. Dan karena tidak mengetahui semuanya, maka tidak bisa dijadikan hakim. Tidak bisa menjadikan pemutus perkara nanti di akhirat. Otomatis tidak bijaksana. Karena apa? Pengetahuannya sedikit. Ya. Maka batallah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lenyaplah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya Tuhan itu adalah Allah yang mengetahui semuanya, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Yang mengetahui semua apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Yang nampak mengetahui, ya ditahui. Yang tidak nampak, yang ada di dalam hati manusia, raluh-raluh sanubari, itu juga Allah Maha mengetahui. Ya. Maka inilah makanya seorang muslim itu, dia mengkondisikan jiwa raganya, lahiriah dan batiniahnya, hatinya, ya, untuk benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Saudaraku yang budiman dan cerdas, di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ya, mulai ayat 91, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama umirtu an a'budu rabba hadhil balad, baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai, wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Ayat 91, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Allah, Tuhan negeri ini, negeri Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah milik Allah. Ya. Walahu mangfis sama wati walar. Walahu ma fis samawati wal ardh. Jadi Allah, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memiliki segala sesuatu. Segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Ya. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang-orang yang muslim, orang muslim, ya. Wa an atluwal Qur'an, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa qul innama ana minal munzirin. Dan agar aku diperintahkan membacakan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai penerang jalan hidup itu. Ya. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk membacakan Al-Qur'an kepada manusia, menerangkan, ya, menerangkan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah itu menerangkan Al-Qur'an itu, ya, dengan jelas-jelasnya. Para sahabat Nabi kalau enggak jelas tentang Al-Qur'an nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maknanya ini? Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan. Kemudian, ya Rasulullah, apa maknanya ayat ini? Oh, ini maksudnya begini. Ya, jadi jelas sekali. Nah, dan itulah makanya perlu kita memahami tafsir Al-Qur'an, ya, berdasarkan informasi dari para sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi itu tidak mungkin kadzib, berdusta. Ya, karena kalau dia berdusta itu masuk neraka. Kan itu bahaya sekali. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu tidak ada yang berani berdusta. Apalagi berdusta mengatasnamakan jalan hidup agama Islam, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi. Ya, mereka tidak akan berani, ya. Karena apa? Karena ciri khas seorang beriman itu adalah tidak akan berdusta. Seorang beriman itu boleh penakut, ya, boleh agak kikir boleh, tapi dia tidak akan berdusta. Karena antara orang beriman dengan pendusta itu tidak bisa jadi satu tubuh, ya, tidak bisa dalam satu tubuh. Ya. Maka penting sekali kita ini, fakul innama ana minal mungzirin. Ya. Jadi faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi, ya. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sungguhnya dia mendapatkan petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya, ya. Dan wamang dulla fakul, maka innama ana minal mungtir. Dan barang siapa yang mau dolal mengikuti jalan hidup yang lain selain Islam, ya, meniti jalan hidup selain Islam, maka ya, fakul innama ana minal mungtirin. Katakanlah